Maksud. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Fikhil Asma'il Husna. Wa bima taqaddam yu'lamu anna ismallahi al-mu'min yadullu ala ma'anin 'azimatin wa umurin jalilatin yumkinu talkhisu ahammiha fi an-nuqat at-taliyah. فمن دلائل اسمه المؤمن شهادته سبحانه لنفسه بالتوحيد وهي أعظم شهادة من أعظم شاهد لأعظم مشهود به ومنها تصديقه سبحانه للشاهدين له بالتوحيد والشهادة لهم بأن ما قالوه حق وصدق ومنها تصديق لأنبيائه بالحجج والبينات بأن ما قالوه وبلغوه عن الله حق لا ريب فيه وصدق لم تراء فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الإخوة في الله pada pekan lampau kita telah menjelaskan tentang nama Allah yang diantara nama-namanya adalah Al-Mu'min As-Sadiq. Al-Mu'min dalam bahasa Arab dia kata-kata iman. Iman maknanya adalah At-Tasdiqul Jazim. Maka nama Allah Al-Mu'min disebut Allah dengan Al-Mu'min kan Allah Subhanahu wa taala membenarkan ya para rasulnya, para utusannya, membenarkan orang-orang jujur, Tasdiqus Shadiqin. Jadi nama Allah disebut dengan nama Al-Mu'min karena Allah Subhanahu wa taala ya membenarkan para rasul-rasulnya, utusannya dan menegakkan atas kebenaran tersebut bukti-bukti dalail wa bayyinat seperti wahyu ya yang diperkuat dengan mukjizat. Karena itulah nama Allah Jalla wa Ala disebut dengan nama Al-Mu'min. Dan Allah Subhanahu wa taala membenarkan tentang dirinya bahwasanya dialah Tuhan yang hak. Ya. Kemudian disebut juga dengan al-mu'min karena Allah Subhanahu wa taala ya, dari kata-kata amanah mengamankan karena dialah Allah Jalla wa Ala yang mengamankan makhluknya dari segala macam bentuk ketakutan, kelaparan, memberikan bagi mereka rezeki keamanan dari kelaparan, dari ketakutan. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala ya disebut namanya dengan nama Al-Mu'min. Kemudian berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah tabaraka taala, "Wa bima taqaddama yu'lamu anna ismallahi al-mu'min yadullu ala ma'anin 'azimah." Maka dengan penjelasan yang telah berlampau, nama Allah Al-Mu'min menunjukkan makna-makna yang agung, wa umurin jalilah, mencakup perkara-perkara yang begitu mulia. Yumkinu talkhisu ahammiha fin niqati tariyah, yang kita dapat simpulkan ya, betapa pentingnya nama Al-Mu'min tersebut. Maknanya terkandung dalam beberapa poin berikut ini. فَمِنْ دَلَائِلِ إِسْمِهِ الْمُؤْمِنِ شَهَادَتُهُ سُبْحَانَهُ لِنَفْسِهِ بِالتَّوْحِيدِ. Maka cakupan nama Allah Al-Mu'min ketika Allah Subhanahu Wa Taala mempersaksikan dirinya yang maha suci, dialah Tuhan yang satu, yang wajib disembah, diibadati. وَهِيَ أَعْظَمُ شَهَادَةٍ, dan inilah setinggi-tingginya persaksian. مِنْ أَعْظَمِ شَهِدٍ, dari seutama-utamanya, seagung-agungnya yang menyaksikan dia sendiri Allah mempersaksikan dengan ketauhidannya, keesaannya. Ya a'zami mashhudin bih, untuk sesuatu yang paling agung yang disaksikan yaitu persaksian tauhid. Maka Allah membenarkan dirinya adalah Tuhan yang hak, mengangkat persaksian atas hal tersebut dengan dirinya sendiri, persaksian yang hak, saksi yang hak untuk sesuatu yang hak. Inilah diantara makna al-mu'min yang paling besar. Allah mengikrarkan, memproklamirkan dirinya adalah Tuhan yang hak. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Tuhan Allah bersaksi tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Wal malaikatu ulul ilmi qaiman bil qisti, sebagaimana malaikat-malaikatnya dan para ulama pun bersaksi demikian pula adanya. Inilah persaksian yang tinggi. Ya, maka nama Allah Al-Mu'min mencakup persaksian Allah bahwa Dia adalah Tuhan yang hak. Pembenaran Allah, Dia Tuhan yang hak. Kemudian wa minha tasdiquhu subhanahu lisyahidin lahu bitauhid. Efek yang kedua, Allah mempersaksikan Dialah Tuhan Allah yang Maha Suci, mempersaksikan bagi hamba-hambanya yang bersaksi atas kebenaran tauhid tersebut dari golongan para nabi, para rasul, para wali-walinya, para ulama. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Ya, bersaksi pula tentang keesaan Allah adalah para ulama. Tatkala Allah mempersaksikan dirinya adalah Tuhan yang hak, maka Dia pun membenarkan pula persaksian para rasulnya atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, wasyahadatu lahum bi anna ma qaluhu haqqun wa sidqun. Allah persaksikan, benarkan apa yang dikatakan para rasul tentang Allah, tentang dirinya, zatnya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya adalah hak, tentang hukumnya adalah hak, tentang berita-berita yang disampaikan adalah hak. Ini makna kedua. Ya. Kata Allah wa sadaqul mursalun. Maha benarlah apa-apa yang dikatakan oleh para rasul. Allah benarkan mereka. Yang ketiga, wa minha tasdiquhu li anbiya'i bil hujaj wal bayyinat bi anna ma qaluhu wa ballaghuhu 'anillahi haqqun la raiba fihi wa sidqun wa lam tira'a fihi. Ya, tadi setelah Allah benarkan persaksian semua makhluk yang bersaksi atas ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah benarkan pula para nabinya dengan mengutus kepada mereka berbagai macam bentuk keterangan-keterangan berupa wahyu maupun mukjizat untuk membenarkan apa yang mereka katakan itu datang daripada Tuhan Rabbul Alamin. Maka fungsi mukjizat itu Allah perkuat para rasul dengannya agar tampak kebenaran mereka bahwa mereka datang dari sisi Tuhan Rabbul Alamin. Dengan bukti-bukti apa? Mukjizat yang tak dapat ditiru. Ya, betapa kuatnya tukang sihir Fir'aun. Ya, mereka membuat sihir yang begitu besar. Kata Allah, "Ja'u bisihrin 'adzim." Mereka datang membawa sihir yang begitu dahsyat. Tapi ketika berhadapan dengan mukjizat, patahlah semua sihir mereka. Ini menunjukkan nabi-nabi tersebut hak datang daripada Allah. Wahyu yang mereka katakan wahyu Allah. Ya, berita yang mereka katakan tentang Allah Tuhan yang hak adalah ya benar, buktinya adalah mukjizat, al-bayyinat wa dalailul wadhihat. Ya, begitu hebatnya ketika pada masa Isa, tabib-tabib dahsyat ilmu pertabiban pada masa Isa begitu dahsyatnya. Ya, mereka berbangga-bangga dengan ilmu ketabiban. Tiba-tiba Musa bisa menghidupkan orang mati. Afwan, Isa bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Yubri'ul akmaha wal abrasa. Menyembuhkan orang yang kena penyakit sopa, buta dengan izin Allah, kena penyakit kusta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tunduklah segala macam bentuk ya pertabiban di hadapan mukjizat yang dibawa oleh Isa. Ketika bangsa Arab di puncak ketinggian sastra, bahasa, ya, mereka berbangga-bangga dengan syairnya. Masa keemasan bangsa Arab berbangga-bangga dengan berbagai macam bentuk sajak-sajaknya, syair-syairnya. Ya, tiba-tiba datanglah Quran yang menantang mereka, buatlah satu surat saja yang paling pendek pun buat. Inilah namanya mukjizat, sebagai bukti pengkuat bahwasanya apa yang mereka sampaikan adalah hak, tak ada padanya keraguan. Ya, Dan bukti Quran adalah bukti yang abadi sampai akhir zaman kelak mengenai kebenaran Muhammad. Semua mujizat nabi-nabi terdahulu punah. Mana tongkat Musa? Kita tak tahu. Ya. Semuanya punah dengan kepunahan nabi-nabi tersebut. Dahulu kala memang ada sebagian peninggalan warisan daripada ya Musa dan Harun yang menjadi simbol dan lambang kebenaran agama Bani Israel. Ya, dalam tabut diletakkan. Tapi mana dia semua? Mana tabut tersebut? Tak ada lagi. Ya, tapi Al-Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Taala yang Allah tetapkan abadi. Kita bisa pelajari sejak Nabi diutus hingga saat ini, tak ada yang berubah. Tak ada yang bisa menciptakan semisal Quran walaupun satu surat dengan makna yang begitu dalam, susunan yang begitu indah. Yang paling pendek itu Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tiga ayat saja. Ya, tak ada yang bisa meniru seperti itu maknanya. Ini menunjukkan dia adalah mukjizat daripada Allah Jalla wa'ala. Naam. Wa minha annahu yasdiku ibad yusaddiqu annahu yusaddiqu ibadahu ma wa'adahum minan nasri wat tamkin. Qala ta'ala ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَقَالَ تَعَالَى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Ya, di antara poin atau makna nama Allah Al-Mu'min, bahwasanya Allah yusaddiqu ibadahu ma wa'adahum, Allah membenarkan janji-janjinya, dia tepati kepada para nabinya, para rasulnya, bahwasanya mereka akan dimenangkan Allah Jalla wa'ala. Mereka akan diberikan kekuasaan ketika mereka mengikuti apa yang dikatakan Allah. Kalau mereka mengikuti prosedur yang telah diatur oleh Allah SWT, pasti mereka menang. Allah berfirman, ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ, kemudian kami benarkan janji kami kepada mereka. Janji apa? Akan dimenangkan. Akan diselamatkan. Tak ada Rasul yang kuat sebagaimana Superman. Ya, setiap rasul dalam keadaan begitu lemahnya di tengah-tengah kaumnya. Kalau bukan karena Allah Ta'ala selamat, mana kekuatan Syuaib? Mana kekuatan Musa dan Harun di tengah kedahsyatan Fir'aun? Mana kekuatan Nabi Lut di tengah-tengah kaumnya? Mana kekuatan Nabi Nuh di tengah kaumnya? Semua mereka lemah, tapi kok menang? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan mereka. Tsumma shadaqnahumul wa'da, kami benarkan janji kami. Ya, setelah masa yang panjang Nabi Nuh berdakwah, ya, ketika tak ada lagi yang beriman dengan kaum Nabi Nuh, dikatakan Allah Subhanahu wa Taala, maka Allah tepati janjinya, fasna'il fulka bi'ayunina wahyina. Ya, buatlah sekarang bahtera dengan penglihatan mata kami, dengan wahyu kami, dibuatlah bahtera. Ya. Berbulan siaplah kapal. Setelah siap kapal, turunlah bencana. Allah benarkan. Janjinya dia tepati, tenggelamlah semuanya. Dia janjikan kepada Lut akan diminasakan kaumnya. Pada pagi hari Allah tepati janjinya. Mana ada nabi-nabi yang kuat? Ya, dalam kesendirian mereka didustakan oleh kaumnya. Subhanallah. Pada masa Daud, pada masa Sulaiman lah ketika itu mengkuat kedudukan Bani Israel. Diberikan Allah keduanya kerajaan yang besar. Tapi kebanyakan atau galib para nabi, ya Allah benarkan kepada mereka janji-janjinya, dia tepati, dia menangkan. Ya, Allah muliakan mereka setelah dihinakan oleh kaumnya. فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءَ. Apa janji itu? Kami selamatkan mereka dan siapa yang kami kehendaki. Dia selamatkanlah Nuh, diselamatkan Lot, diselamatkan Nabi Syuaib, diselamatkan Nabi Saleh dari semua petaka. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala benar. Ya. Maka di antara nama Allah Al-Mu'min karena kebenaran tersebut. Allah juga berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kalian, wa aminu salihat, berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard, Allah akan berikan bagi mereka kekuasaan di bumi. Janji Allah kepada orang-orang beriman diberikan kekuasaan. Kama istakhlafan ladzina min qablihim, sebagaimana pernah diberikan kejayaan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka yang beriman. Allah berjanji wala yumakkinanna lahum dinahum, Allah akan kokohkan bagi mereka agama mereka, alladzi irtadha lahum, yang Dia ridai bagi mereka, wala yubaddilannahum min ba'dihim khauf min ba'di khaufihim amna, Dia berjanji akan menggantikan rasa takut mereka dengan ketentraman, ketenangan. Ya buduna ni, hendaklah mereka mengibadati aku. La yusyriku nabi syair, hendaklah mereka tidak menyekutukan aku. Ini rupanya syaratnya. Janji itu akan turun. Diberikan kekuasaan, kemenangan ketika mereka mengibadati Allah, tidak menyekutukan Allah. Aman kafara ba'da dhalik, yang kafir setelah datang baginya petunjuk, kebenaran. Fa'ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang fasik. Mereka itulah yang tak layak diberikan kemenangan. Maka kalau kita bertanya dalam hati, mengapa kaum muslimin dihinakan di belahan bumi manapun mereka berada, di timur dan barat, anak-anak mereka disembelih, wanita-wanita mereka diperkosa, ya, lelaki pria mereka dibunuhi, mana yang janji Allah itu? Jawabannya, Allah tak pernah menepati janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Tak ada pada mereka syarat at-tamkin. Tak layak mereka dijadikan yakni umat yang dimenangkan karena mereka meninggalkan Allah, tak mengibadati Allah, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah, buah daripada musibah tidak beriman yang kepada Allah. Ya, kebanyakan orang-orang beriman dengan iman yang benar, akhirnya kehinaan pun ditimpakan kepada mereka. Wa'dullahi haqqan, janji Allah itu benar. Naam. ومنها أنه يؤمن عباده المؤمنين وأولياءه المتكين من عذابه وإقابه. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Di antara makna dari nama Allah Al-Mu'min, annahu yu'minu ibadahu al-mu'min. Allah berikan keamanan, garansi, jaminan keamanan bagi hamba-hambanya yang beriman, bagi wali-walinya yang bertakwa dari azabnya dan hukumannya. Selama engkau beriman dengan benar, engkau tak akan diazab di dunia maupun di akhirat. Selama engkau bertakwa, engkau tidak diazab di dunia maupun di akhirat. Kuberikan jaminan keselamatan, garansi aman bagimu. Dari petaka dunia, petaka akhirat, dengan syarat kau beriman, engkau bertakwa. Jaminan ini yang paling dahsyat. Kalau kita beriman dengan benar, takwanya benar, aman. Hidup di dunia maupun di akhirat tidak akan dihinakan Allah Jalla wa'ala. Tidak diturunkan azab kepada kita. Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, mereka lah yang mendapat petunjuk. Allah berfirman, afaman yulqa finnar, apakah sama orang yang dicampakkan dalam neraka khairun, apakah orang yang dibenamkan dalam neraka itu lebih baik, amman ya'ti aminan yaumul qiyamah, dibandingkan dengan seseorang yang datang dengan aman di hari kiamat tak diazab. Tentu tak sama. Maka Allah berikan bagi kita janji-janji, engkau tuh aman, jangan takut. Namaku ni mukmin, arti mukmin aku akan berikan kepada engkau keamanan, dengan syarat engkau beriman bertakwa dari semua bencana dunia maupun akhirat. Dan segala macam musibah yang menimpa kita dunia karena kurangnya iman, karena kurangnya takwa. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah kemudian istiqamah, tak melenceng. Istiqamah sesuai apa yang diperintahkan. Fastaqim kama umirta. Istiqamah sesuai yang diperintahkan Allah, tidak melampaui batas. Istiqamah adalah pertengahan antara taksir dan kusur, dengan ghulu, antara berlebih-lebihan, ya, sebagaimana berlebih-lebihannya banyak kaum dalam segala hal, atau taksir, menyepelekan, itulah istiqamah, pertengahan. Fala khaufun alaihim, yang berkata Tuhanku Allah kemudian tegak dengan istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, itulah namanya iman dan takwa. Iman diucapkan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, kemudian anggota tubuh mengikuti segala macam konsekuensi iman. Itulah takwa. Maka orang yang beriman kemudian istiqamah dengan takwa, fala khaufun alaihim, tak perlu takut. Walahum yahzanun, tak perlu sedih. Bagaimana supaya kita tak takut, tak sedih? Iman diperkokoh, iman dipertebal. Tak perlu takut, tak perlu sedih. Tak perlu khawatir dengan masa depan. Tak perlu sedih dengan apa yang telah terluput. Ya, nikmat iman bagi orang-orang beriman. Mereka paling tenang hidupnya. Naam. ومنها أنه ينجزهم ما وعدهم من الفوز العظيم ودخول جنات النعيم. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ينترى معنى نعم الله المؤمن annahu yunjizuhum ma wa'adahum, Allah kelak akan menepati yang Allah janjikan kepada mereka. Minal fawzil azim, akan diberikan bagi mereka keberuntungan yang besar. Wadukhul jannatin na'im, dimasukkan ke dalam surga yang kekal. Ya. Ini di antara nama Allah al-mu'min. Diberikan garansi kan selamat nanti hari akhirat, diberikan nikmat yang tak akan pernah sekalipun, ya, ini berubah abadi nikmatnya, tak pernah berkeputusan. Allah berfirman, wa qaul alhamdulillah, berkatalah ahli surga ketika dimasukkan ke dalam surga, segala puji milik Allah. Alladzi shadaqa wa'ada, dialah yang telah membenarkan untuk kami apa yang dia janjikan, menepati untuk kami apa yang dia janjikan. Ini diucapkan nanti ketika masuk surga. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. Dia pula yang telah menepati janjinya di bumi kepada kami. Allah berikan kepada kami kekuasaan di bumi sebagaimana kami kehendaki kami berbuat. Apa janjinya? Kekuasaan. Terbukti? Ya. Bagaimana Allah berikan kekuasaan kepada Bani Israel pada masa Daud, pada masa Sulaiman dan raja-raja setelahnya. Bagaimana Allah berikan kekuasaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, tabawwa min al-jannati haitsu nasha. Di bumi diberikan Allah Subhanahu wa taala ya kejayaan, di akhirat pun demikian. Tabawwa min al-jannati haitsu nasha, di surga ini kami melakukan apapun yang kami kehendaki sebagaimana kami senangi. Mengambil bagian kenikmatan sebagaimana yang kami suka. Fani'ma ajrul amilin, alangkah nikmatnya, inilah ganjaran bagi orang-orang beramal. Allahu akbar. Naam. Wa minha ta'minuhu subhanahu al-khaifina bi'atahimul amanah wa huwa diddul ikhafah, kama qala subhanahu alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya, di antara nama Allah al-mu'min maknanya adalah ta'minuhu subhanahu al-khaifin. Allah berikan keamanan bagi segala macam bentuk ketakutan-ketakutan yang bersarang dalam hamba-hambanya. Ya, Allah berikan bagi mereka keamanan, bi'ta'ihimul aman. Allah janji memberikan bagi mereka garansi keamanan. Wa huwa diddul ikhafah, kebalikan daripada rasa ketakutan yang bersarang. Ya, sebagaimana Allah berfirman, alladzi at'amahum min ju', dialah yang berikan bagi mereka makan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dialah yang telah memberi mereka keamanan dari ketakutan. Tapi syaratnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Sebelum ayat ini ada perintah falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Dengan ibadah tersebut Allah SWT akan penuh janjinya, at'amahum min ju', jangan takut kelaparan, Allah beri engkau makanan. Ya, jangan takut dari segala macam untuk ketakutan, Allah berikan keamanan. Subhanallah, perut kenyang aman, itulah nikmat terbesar. Ya, dan itu akan selesai mengiringi. Perut kenyang aman, nikmat besar. Kebalikannya adalah kelaparan dan ketakutan. Ya lah, banyak Allah cabut dua hal ini daripada ya negeri-negeri kaum mukminin, bermunculan di negeri mereka ketakutan, kelaparan. Semua dalam keadaan takut. Ya, sebentar-sebentar datang bum-bum, peluru-peluru berdesingan, dicabut rasa ketakutan. Di mana-mana tersebar kelaparan. Lihatlah betapa menyedihkan petaka yang menimpa mereka. Ya, sehingga mereka, anak-anak mereka itu mengambil rimah-rimah sisa makanan, gandum-gandum jatuh diambil satu persatu. Allahu Akbar. Dampak pada kezaliman orang tua mereka, anak-anak pun terpaksa terkena. Allahu Akbar. Anak-anak yang mati terbunuh sia-sia. Ya. Kenapa bisa terjadi? Jawabannya karena mereka tidak ya'budu rabb hadzal bait. Mereka tidak menyembah Tuhan pemilik rumah Allah, Ka'bah. Itulah sebabnya. Diberikan Allah SWT ujian ini agar mereka kembali. Kalau kan mau kembali berjaya, nah inilah dia jalannya. Fa'in uttum udna. Kalau kan kembali, kami kembali pula memberikan kepada nikmat. Kalau kembali berbuat kemaksiatan, kami kembali memberikan kepada ya, ini berbagai macam ketakutan. Nah, naam. Sekarang kita pindah kepada nama Allah As-Sadiq. Wa amma ismullahi As-Sadiq faqad warada fi ayatin wahidatin min kitabillahi 'azza wa jal. Wa hiya qawluhu ta'ala: Wa 'alal ladina hadu harramna kulladzi dhufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'adh. Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun ay as-sadiqu fi wa'dihi wa wa'idihi wa fi kulli ma yukhbiru bih. Kamil. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, fala raiba anna Allah ta'ala wa'ada al-muti'ina bi an yuthibahum wa wa'ada as-sa'ilina bi an yujibahum wa huwa as-sadiqu alladhi la yakhlifu al-mi'ad. Qala Allah ta'ala: Wa'da Allahi haqqa wa man asdaqu min Allahi qila. Ya. Adapun nama Allah As-Sadiq terdapat dalam satu tempat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat dalam surah Al-An'am pada ayat 146. Allah berfirman, wa 'alal ladina hadu harramna kulladzi dhufur, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan semua binatang yang berkuku dari binatang ternak. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma. Ya, dari segala macam bentuk sapi dan domba kami haramkan atas mereka lemak yang terdapat dalam kedua tubuh binatang itu. Mereka tak boleh makan lemak. Gajih itu lemak ya, gajih. Mereka tak boleh makan lemak. Allah haramkan bagi mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min al-baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma." Kecuali lemak yang melekat dalam punggung kedua hewan tersebut, sapi dan domba tersebut. Ya, tulang sumsum itu, yang dalam sumsum itu boleh. yang di dalam, ya, yang dalam tulang-tulang itu apa namanya? Tulang sumsum ya. Nah, itu boleh. Ya. Bil hawaya aw makhthalata bi'adhum. Ya. Ataupun yang dia bercampur sedikit dengan daging yang payah dipisahkan. Kenapa? Dzalika jazainahum bibaghihim. Itulah kami berikan bagi mereka balasan karena perbuatan mereka melampaui batas. Wa inna la sadiqun. Sungguh kami jujur, sungguh kami benar. Hanya dalam ayat inilah terdapat nama Allah As-Sadiq, itu pun dengan jamak. Wa inna la sadiqun, sungguh kami benar-benar jujur dengan janji kami. Kami berikan mereka balasan dengan kezaliman mereka. Ya, ay as-sadiqu fi wa'dihi. Maka makna inna la sadiqun, sungguh kami benar-benar jujur, maknanya adalah jujur dalam menepati janjinya. Ya, berupa janji-janji yang penuh kenikmatan, al-wa'du ataupun wa'id, janji-janji dengan petaka dan hukuman azab. Wa fi kulli ma yukhbiru bih, benar apa yang dia beritakan, segalanya yang dia sampaikan. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah, fala raiba anna Allah taala wa'ada al-muti'in. Tak ada keraguan Allah akan berikan balasan bagi semua yang patuh, bi an yuthibahum. Diberikan bagi mereka ganjaran. Wa wa'ada as-sa'ilina bi an yujibahum. Allah berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Wa huwa as-sadiqul ladzi la yukhliful mi'ad. Dialah Tuhan yang maha benar, tidak akan pernah menyelisih janji-janjinya. Allah berfirman, wa'adallahi haqqan. Ya, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Apakah ada yang lebih benar daripada Allah ucapannya? Naam. Wa min atharil imani bihadzal ism anna al-muhsina la yakhafu ladayhi subhanahu zulman wala hadma wala yakhafu bakhsan wala rahaqa aw an yudi'a lahu misqala darrah لأن الله عز وجل أو أن يضيع له أو أن يضيع له مثقال ذرة لأن الله عز وجل وعد وهو الصادق بتوفيته العاملين أجورهم وإن كان مثقال ذرة جازاه بها ولا يضيئها عليها ولا يضيئها عليه بل يضاعف لمن يشاء ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وأما المسيء فيجازيه بسيئة مثلها ويحطها عنه بالتوبة والندب والاستغفار والحسنات والمصائب قال تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يا ومن آثار الإيمان بهذا الاسم أداب أفك beriman dengan nama Allah As-Sadiq, annal muhsina la yakhafu ladaihi subhanahu zulman wal hazma. Siapa yang berbuat kebajikan tak perlu takut, ya, selama dia ada bersama Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin dizaliminya, tak akan mungkin dimusnahkannya, dihancurkannya. Wala yakhafu bakhsan wala rahaqa, tak akan mungkin dirugikannya, dikuranginya. Kalau kita berbuat ihsan, tak mungkin dihinakan Allah. Ya, kadzalika jazil muhsinin, demikianlah kami akan beri balasan bagi orang-orang berbuat ihsan, kebajikan, kebaikan. Kalau kita berbuat baik, tak perlu takut. Yang perlu takut adalah orang yang tak berbuat baik. Ya, kalaupun kita buat baik, dia lipat gandakan. Kalaupun kita tak berbuat baik, hanya catatkan satu saja dosa kita. Kezaliman yang kita buat dicatat satu. Kebaikan dicatatkan 10 kali lipat. Dan berlipat-lipat lebih daripada itu. Selama kita berbuat baik, tak perlu takut. La yakhafu dhulman wal hazma. Tak perlu takut dizalimi Allah. Allah tak menzalimi kita. Ya. Wa an yudhayya lahu mithqala dharrah. Allah tak akan pernah menyia-nyiakan baginya sedikit pula pun atau menghilangkan darinya mithqala dharrah. Walaupun seberat biji sawi daripada kebaikan, tidak akan hilang. pasti Allah simpan, diketumbuh kembangkan, dilipat gandakan. Lian Allah Azza Jalla wa'ada wa huwa shadiq. Karena Allah telah berjanji dan dia benar. Bitawfiyatihil amilina ujurahum, dia akan janji menepati dengan penuh ganjaran orang-orang yang beramal. Wa in kana mithqala dzarratin jazahu biha, walau seberat biji sawi dari kebaikan, Allah akan berikan ganjaran. Wala yudhayyi'uha alaihi, tidak pernah Allah sia-siakan walau seberat dzarrah. Wa yahuttu anhu bit bal yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah lipat gandakan ya bagi siapa yang dia kehendaki. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, Allah berikan dari sisinya ganjaran yang besar. Wa ammal musii'u, adapun yang berbuat buruk, kejelekan, dosa, fayujazihi bisayyi'atin mithliha, akan diberikan dengan balasan sepertinya pula, satu keburukan dengan keburukan. Wa yahuttuha anhu bitaubah, tapi Allah berjanji akan menggugurkan keburukan tersebut, dosa tersebut dengan taubat. Wan nadami wal istighfar, menggugurkan dosa tersebut dengan penyesalan, dengan memohon ampunan. Wal hasanat, Allah berjanji menghapuskan segala macam dosa-dosa tersebut dengan segala perbuatan amal-amal saleh. Wal masaib, Allah berjanji akan menghapuskan segala macam keburukan tersebut dengan musibah-musibah yang menimpa hamba. Jika berbuat keburukan, diberi satu catatan keburukan yang akan dapat dihapuskan dengan taubat, penyesalan, istighfar, amal saleh, dan musibah-musibah yang dialami seorang dan dia rela menerimanya. Penyakit, kefakiran, penderitaan, dan semacamnya. Janji Allah akan dihapuskan semua keburukan ini. Tapi satu kebajikan lipat gandakan menjadi berapa minimalnya? 10. Allahu Akbar. Yang terbentuk rahmat Allah, kita bermaksiat satu, kita buat dosa satu kali, buat pahala 10 kali minimalnya. Infak 1000 minimalnya dikembalikan 10.000 minimal, bisa 700.000, dari 1000 jadi 700.000, bisa 7 miliar dan seterusnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ulaika alladhina nataqabbalu anhum, mereka itulah orang-orang kami terima, ahsana ma'amilu, segala kebaikan yang mereka buat kami terima. Wa natajawazu an sayyiatihim, mereka itulah orang-orang yang kami maafkan segala macam keburukan mereka. Jadi yang selamat itu adalah orang-orang yang Allah berikan bagi mereka ganjaran kebaikan dan Allah SWT tutupi kekurangan mereka. Wa natajawazu an sayyiatihim, perbuatan buruk mereka Allah tak acuhkan, dimaafkan. Fi ashabil jannah, mereka itulah kelak akan menjadi penghuni-penghuni surga, surga Allah SWT. Wa adat sidqil ladzi kanu yu'adun, itulah janji yang benar yang dijanjikan untuk mereka. Allahu Akbar. Jadi Allah berjanji akan memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga setelah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka ganjaran atas apa yang mereka lakukan dari kebaikan, dan Allah Subhanahu tutupi dari mereka segala keburukan mereka. Ya, wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah minggu akan datang, semoga masih ada umur, kita akan bahas nama Allah Al-Ghaniyyu, Tuhan yang Maha Kaya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.